Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانكم أعزكم الله masing-masing kita sebagai seorang muslim, sebagai seseorang muslim yang berupaya menetapi sunnah, sebagai seorang muslim yang berupaya berjalan di atas manhaj salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tentu mengetahui pentingnya dan kedudukan tinggi amalan dakwah dalam Islam, amalan tarbiyah dalam Islam. Dakwah ini sebuah amalan yang besar, sebuah amalan yang mulia, agung. Dakwah ini adalah amalan para anbiya wal mursalin alaihi musallatu wassalam. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, melainkan pasti berdakwah kepada Allah azza wajalla. Seruannya sama, menyerukan tauhid tanpa syirik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya berdakwah menyerukan kalimat yang sama, ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah, tinggalkan taghut-taghut itu. Di An-Nahl 36. Semua nabi, semua rasul yang diutus pasti berdakwah. Itu menunjukkan dakwah ilallah, amalan para anbiya wal mursalin, sangat agung, sangat besar. Dakwah ini barakallahu fikum merupakan jalan hidup yang ditempuh Nabi kita Muhammad SAW dan para pengikutnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili," inilah jalanku, jalan yang aku lalui, yang aku tempuh, yang aku jalani, yaitu ad'u ilallahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang ikut dengan aku. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul sekaligus seorang dai. Pengikut beliau dari kalangan muslimin kaum mukminin, seorang dai berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan hidupnya mereka semua berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan ayat ini menegaskan dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya kaum mukminin ala basirah, di atas bimbingan, di atas petunjuk, di atas ilmu. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Barakallahu fikum. Ini sesungguhnya sudah cukup bagi kita untuk menggambarkan betapa mulianya amalan dakwah, betapa tingginya derajat martabat amalan dakwah, betapa besar, betapa agung amalan dakwah. Yang melakukannya itu orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang agung. Tentu kita kepingin berada di tengah-tengah mereka, bersama dengan mereka, menjalani apa yang mereka jalani, dikarenakan mereka adalah orang yang sangat mulia. Kepingin beramal dengan amalnya para nabi, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingin menapaki jalan hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita masih punya lagi yang lain, ayat wa hadis yang menggambarkan kepada kita betapa amalan berdakwah itu sangat agung, sangat mulia, sangat utama, besar pahalanya. Di antara amalan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla ialah at-tarbiyah, pendidikan, terutama tarbiyatun nafsi, mendidik diri sendiri. Kemudian tarbiyatul aulad, mentarbiyah, mendidik anak-anak, baik anak-anak kita sendiri atau anak-anak kaum muslimin yang lain. Diteruskan lagi tarbiyatul syabab, mentarbiyah, mendidik para pemuda, pemudi Islam. Kemudian tarbiyatul ummah bikamiliha, mentarbiyah umat secara keseluruhan. Ini merupakan satu bagian daripada amal dakwah. Bahkan ini termasuk, dikarenakan bukan semata-mata menyampaikan, tetapi mendidik. Berdakwah pada umumnya menyampaikan, menyampaikan kepada orang, mengajak, menyeru kepada banyak pihak yang mendengar, alhamdulillah. Tapi yang namanya tarbiyah lebih khusus, menyampaikan, membentuk karakter, mendidik, mengarahkan, sehingga ada tahapan-tahapannya, ada target-targetnya. Diharapkan yang ditarbiyah memiliki ilmu, yang ditarbiyah punya akidah yang sahihah, yang ditarbiyah memiliki semangat dalam beribadah, beramal saleh, yang ditarbiyah memiliki akhlak yang mulia, adab-adab yang agung, menjadi anak soleh, solehah, generasi-generasi rabbani. Dikatakan khusus dengan tahapan tadi, dan orangnya jelas. Orang-orang yang memang siap duduk bersimpuh, mendapatkan ujangan-ujangan, mendapatkan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan ilmu dari orang yang mentarbiyah tadi. Jangan mengecilkan tarbiyah karena yang diurus anak-anak. Jangan mengecilkan tarbiyah karena yang dihadapi yang masih belia-belia. justru itu merupakan amal yang lebih agung lagi, mencetak kader baru, generasi baru yang di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, perkara yang sangat maklum di kalangan kita dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal atau di dalam menjalankan sebuah tarbiyah, itu memerlukan sebuah perjuangan, memerlukan pikiran, memerlukan pengorbanan. Itu kalau kepingin dakwahnya bagus, kalau kepingin tarbiyahnya bagus, perlu adanya perjuangan, perlu adanya pengorbanan, menguras tenaga, menguras pikiran, menguras segala-galanya. Apalagi ketika dakwahnya semakin lama semakin meluas, skalanya semakin besar, jangkauannya semakin jauh, maka semakin besar pula perjuangannya, semakin besar pula pengorbanannya, semakin besar pula yang dipikirkan, yang diurus, yang ditangani. Juga sebuah tarbiyah, ketika semakin lama semakin besar, semakin berkembang, maka semakin besar pula perjuangannya, pengorbanannya, semuanya. Sehingga barakallahu fikum, yang perlu dicamkan baik-baik, yang namanya dakwah ilallah, yang namanya tarbiyah islamiyah, itu bukan amal satu orang, bukan pekerjaan satu orang, tapi ini sebuah proyek besar yang harus melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak person. Disinilah barakallahu fikum dinyatakan oleh para ulama kita, yang namanya dakwah ilallah termasuk amal jama'i, amalan berjamaah yang melibatkan banyak pihak. Tarbiyah islamiyah amal jama'i merupakan amal yang melibatkan banyak pihak, dikerjakan bersama-sama, namanya amal jama'i. Ketika mengamalkan sebuah amal yang jama'i tadi, harus ada satu prinsip yang wajib ditanamkan pada masing-masing orang yang ada di situ, yaitu prinsip at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Itu harus saling bantu membantu, saling gotong royong, saling tolong menolong, saling bahu membahu di atas kebaikan dan ketakwaan pada tarbiyah tadi, pada dakwah tadi. Nah, ini pun juga merupakan kewajiban agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab." Yang artinya, hendaklah kalian wahai kaum mukminin saling ta'awun, saling bantu membantu, gotong royong, bahu membahu di atas albir dan takwa. Dan jangan ta'awun, jangan bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Itu berarti kewajiban agama, perintah agama, dan khitabnya yang diajak bicara semua kaum muslimin, semua kaum mukminin. Maka masing-masing kita harus mengetahui, harus merasa ini kewajiban kita bersama, dikarenakan Allah yang memerintahkan. Di pundak masing-masing kita perintah ta'awun, kewajiban ta'awun. Dan ingatlah, semua itu berpahala. Dakwahnya berpahala besar, tarbiyahnya berpahala besar, ta'awunnya juga demikian berpahala besar, dikarenakan termasuk perintah dari Allah Azza wa Jalla. At-ta'awun al-birri wa taqwa. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, menjelaskan kepada kita tentang konsep ta'awun. Yang namanya ta'awun harus al-birri wa taqwa. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, menjelaskan makna al-bir. Beliau mengatakan huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali adh-dhahirati wal-batinah min huquqillahi wa huquqil adamiyyin. Kata beliau, albir itu sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah azza wajalla, baik amal zahir atau amal batin, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah atau terkait dengan hak-hak Bani Adam. Itu albir. Jadi semua amal kebaikan, semua amal kebajikan itu albir. Yang lahir, yang batin, sehingga luas sekali. Luas sekali maknanya, meliputi semua amal-amal yang disyariatkan dalam Islam, baik yang wajib ataupun yang sunnah, mustahab, baik yang lahir ataupun yang batin, baik terkait dengan Allah atau terkait dengan Bani Adam. Itu albir. Ta'awun kita harus di atas al-bir tadi. Dan yang kedua at-taqwa. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir juga menjelaskan tentang makna takwa dalam ayat ini. Beliau mengatakan wa taqwa fi hadzal mawdhi' ismun jami'un li tarki kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluh min al-a'mali adh-dhahirati wal batinah. Makna takwa pada ayat ini, ingat ya, pada ayat ini sebuah nama yang mencakup meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik berupa amal-amal zahir ataupun amal-amal batin. Jadi takwa dimaknakan meninggalkan kemungkaran, meninggalkan larangan-larangan agama. Sementara albir melaksanakan perintah, mengerjakan bimbingan-bimbingan agama. Dalam ayat ini Allah menggabungkan dua-duanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lebih luas cakupannya. Berarti kita diperintahkan untuk saling berta'awun, gotong royong, bahu-membahu, untuk melaksanakan bimbingan agama dan untuk meninggalkan larangan-larangan agama. Ta'awun dalam berbuat, ta'awun dalam meninggalkan, sehingga masuk padanya semua bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW secara keseluruhan. Islam itu hanyalah amalan yang dikerjakan, larangan yang ditinggalkan. Tambah lagi yang ketiga, berita atau kabar yang dibenarkan. Itu Islam. Amalan, kerjakan. Wajib atau sunnah. Larangan, kamu tinggalkan. Yang haram, yang makruh. Berita, berita, benarkan. Itu Islam. Maka kita diminta untuk berta'awun di atas Islam secara keseluruhan, termasuk albir berdakwah kepada Allah azza wajalla, termasuk albir tarbiyah Islamiyah, termasuk takwa kita meninggalkan semua dakwah-dakwah yang menyimpang. Termasuk takwa kita meninggalkan segala bentuk tarbiyah yang menyimpang. Dakwah yang benar, albir. Tarbiyah yang benar, albir. Kerjakan. dakwah yang menyimpang, tarbiyah yang menyimpang, tinggalkan. Itu namanya takwa. Ini konsepnya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ranah ta'awun luas. Majaluhu kathir. Ranahnya sangat luas dan sangat banyak. Seluas makna al-bir untuk dikerjakan, seluas makna takwa untuk ditinggalkan yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa ta'awun di situ. Dari perkara yang dianggap kecil sampai perkara yang sangat besar. Dan yang besar di antara adalah berdakwah kepada Allah SWT dan juga tarbiyah Islamiyah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama terkait dengan ragam ta'awun ini cukup banyak, namun bisa dikumpulkan, diglobalkan menjadi dua. Namanya yang pertama at-ta'awun al-fi'li, ta'awun dalam bentuk perbuatan. Ada at-ta'awun al-qawli, ada ta'awun dalam bentuk ucapan. Ada perbuatan, ada ucapan. Kalau mau dirinci, ada ta'awun bilmal, kita gotong royong dengan harta benda. Ada ta'awun bil ilmi, kita saling bahu-membahu mengajarkan ilmu. Ada ta'awun bil jah, gotong royong, ta'awun dengan posisi kedudukan yang kita punya. Jabatan yang kita miliki dipakai untuk ta'awun al-birri wa taqwa. Ada ta'awun bil khidmah, ta'awun dengan mengkhidmat orang lain, melayani orang lain. Ada ta'awun bin nasihati wal irsyad, ta'awun dalam bentuk menyampaikan bimbingan, menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan-arahan, masukan-masukan, ide-ide yang bagus. Ada ta'awun bil muwasah, ada ta'awun dalam bentuk kita suka dan duka bersama. Minimalnya at-ta'awun bid-du'a, kita ta'awun dengan doa. Mau ta'awun dengan harta, tidak ada yang lebih. Mau ta'awun dengan jabatan, rakyat biasa. Mau ta'awun dengan ilmu, masih baru belajar. Mau ta'awun dengan nasihat, ide-ide dan segala macam, otaknya buntu, tidak punya ide yang cemerlang untuk dakwah dan tarbiyah ini. Mau ta'awun dengan badan, dengan khidmat, badannya loyo, sakit-sakitan atau kurang berotot. Ya sudahlah, minimalnya kamu ta'awun bersama dengan yang lain dengan doamu. Doakan kebaikan untuk mereka, doakan barokah untuk mereka, doakan taufik untuk mereka, support mereka dengan doa kamu. Dan muasah, sertai mereka dalam suka dan duka. Kalau jangan pas suka kumpul semua, begitu usahanya pas duka hilang semua. Tidak, dalam suka dan duka. Saya tahu. Barakallahu fikum. Sehingga jangan terbayang di benaknya antum, ta'awun, aduh harta lagi nih. Itu satu poin dari sekian banyak ta'awun. Jangan, wah antum yang apa yang antum bisa. Yang penting kita melaksanakan perintah agama ini, berta'awun alal birri wa taqwa, dengan poin-poin di atas. Bisa semuanya, itu yang diharapkan. Sebagian besarnya labas, separuhnya labas, minimal satu di antaranya. Yang salah tidak ada ta'awun sama sekali. Allahul musta'an. Ikhwanabati na'azakumullah, dalam mengerjakan sesuatu, yang disyariatkan atau meninggalkan hal-hal yang dilarang. Kita bisa mengklasifikasi orang menjadi beberapa jenis. Yang pertama, fa'il mubashir wa muta'awin. Di satu sisi dia sebagai pelaku langsung, di saat yang sama membantu orang lain, ta'awun dengan orang lain untuk mengerjakan tindakan tersebut. Ini yang paling afdal. Kamu langsung yang melakukannya, kamu langsung yang mengerjakannya, kamu langsung yang menanganinya. Di saat yang sama kamu ta'awun untuk orang lain mengerjakan tindakan yang sama. Paling afdal. Antum meraih semua pahala. Antum mengerjakan sendiri berpahala. Antum ta'awun dengan apa yang antum bisa, entah dengan harta kamu atau dengan yang lainnya, untuk orang lain mengerjakan tindakan yang sama, kamu raih pahala dia juga dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Adamu fa'il mubashir wa muta'awin. Yang kedua, fa'il ghairu muta'awin. Yang kedua, dia sebagai pelaku langsung tetapi belum bisa membantu yang lain. Zen, itu sudah minimal gitu ya. Ada lagi yang ketiga, muta'awin ghairu fa'il. Dia hanya bisa membantu, berta'awun, tapi belum bisa mengerjakan langsung. Entah karena faktor, banyak faktor lah, banyak asbab, banyak uzur. Tapi dia punya semangat yang tinggi membantu yang lain, ta'awun bersama dengan yang lain untuk mengerjakannya. Satu, dua, tiga, masya Allah. Orang-orang mulia, orang baik dengan kadarnya masing-masing. Yang ini terbaik, pelaku sekaligus ta'awun. Yang ini pelaku langsung, yang ini ta'awun saja. Semuanya bagus. Yang jelek yang keempat. Apa itu? La ta'awun wala melakukannya. Allah ya akhi. Waduh, saya enggak bisa jadi pelaku. Ya udah ta'awun. Aduh ya akhi. Sudah. La mengerjakan langsung wala ta'awun dengan yang lain. Ini yang paling buruk. Ini yang paling buruk. Yang penting masing-masing kita memberikan andil, sumbangsih kita untuk terutama dakwah yang mulia ini, untuk tarbiyah yang mulia ini, dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita sanggup. Jangan mengecilkan usaha. Doanya antum mungkin lebih bermanfaat dibandingkan dengan ta'awun orang dengan harta. Mungkin, mungkin khidmat antum, antum mengkhidmat dengan badan, kala itu lebih afdal daripada yang lain-lain. Jangan mengecilkan andil. Tapi yang paling penting, antum mengerjakan prinsip ini. Wajiban agama, perintah agama, terkait dengan sebuah amal yang sangat agung, yang sangat mulia pada agama ini. Ta'awun dakwah, ta'awun tarbiyah, alal birri wa taqwa. Barakallahu fikum. Maka ya khana mtina azakumullah, ini sesungguhnya kesempatan emas ya, kesempatan yang sangat baik untuk menimbun pahala. Saya bahasakan menimbun apa ya? Nah, dari kesempatan antum menimbun barang duniawi. Antum ini kesempatan emas untuk menimbun pahala. Semuanya berpahala. Dari mulai dakwah, rincian dakwah, masing-masing berpahala. Tarbiyah, rincian tarbiyah, masing-masing berpahala. Antum melakukannya berpahala. Antum bertahun. Yang dibahas sekarang diminta untuk saling ta'awun. Tidak cuma satu yang ta'awun. Kalau cuma satu yang ta'awun itu namanya amal fardi, amal individu. Yang dimaukan sekarang adalah saling bantu-membantu. Yang ini dengan hartanya, yang ini dengan kedudukannya, yang ini dengan khidmat, yang ini dengan ilmunya, yang ini dengan ide-idenya, yang ini dengan doanya. Semuanya saling berikan andil. Maka akan semakin bagus, semakin kokoh dalam dakwahnya, dalam tarbiyah secara khusus, dan juga dalam bab-bab yang lain. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, karena sifatnya adalah tausiah ya, bukan kajian, bukan daurah gitu ya. Jadi jangan mengharapkan 2 jam 3 jam. Saya malah khawatir ada yang gelisah kalau sampai 2 jam. Artinya tausiah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Yang terpenting yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Azza wa Jal. Yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Azza wa Jal. Yang kita harapkan itu semuanya bukan tendensi pribadi, bukan tendensi duniawi, supaya kita bisa mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jal dengan media dakwah dan tarbiyah. Terus semangat, terus berjuang, terus berkorban. Camkan baik-baik, sedikit saja yang kamu berikan untuk dakwah ini sangat besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Pahala dakwah, pahala tarbiyah, pahala ta'awun ala dakwah. Semoga manfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.